Masih kita di bab Taib. Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang menjalankan, mempraktekkan ketauhidan, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Baik, sudah kita lewati kemarin barakallahu fikum. La yatatayyarun. Baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bukan berarti bahwa tidak boleh melakukan pengobatan. Silakan. Rasulullah SAW berobat. Rasulullah SAW mengobati para sahabatnya. Demikian juga para sahabat mengobati dan diobati. Ada usaha, ada ikhtiar untuk kesembuhan. Dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedikit kita mengungkit di sini adalah tatayur. Tatayur ini sangat banyak dan akan ada pembahasan ulang di kitab ini. Sangat banyak dalam kehidupan kaum muslimin, bukan cuma di negeri kita ini, bahkan di negeri Arab, bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa jahiliyah ini sangat marak dan Rasulullah SAW diutus untuk mencongkel habis dari masail-masail jahiliyah ini, termasuk diantaranya tatayur, anggapan-anggapan sial. Sehingga tidak jarang kita dengar dari tarik ulur tanggal pernikahan. Mau cari tanggal baik, kata dia. Mau cari hari baik. Mereka dari, entah apa yang mereka hitung-hitung. Sehingga mereka menyimpulkan tanggal-tanggal tertentu untuk mereka nikahkan anak mereka pada saat itu atau bulan-bulan tertentu. Baik. Hatta di zaman jahiliyah, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, masih banyak orang-orang yang memiliki perangai-perangai atau sifat-sifat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk mengikis habis dengan ucapan dan perlakuan. Perlakuan la syak ma'hu, banyak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal dan berkumpul dengan Aisyah di bulan Syawal. Baik. Sementara orang Arab pada saat itu bulan Syawal hari atau bulan yang tidak boleh orang apa? Menikah. Baik. Dari Syala. Syawal dari Syala. Syala itu irtafa. Baik. Terangkat atau jaffa, kering. Yani Syawal ini memiliki arti-arti, menurut mereka arti-arti yang kurang patut, kering, terangkat, yani tidak berisi, pokoknya tidak ada, yani tidak punya anak nantinya, kehidupan rumah tangganya tidak bagus, tidak harmonis. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa banabi fi Syawal. Fayunisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdha indahu minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal dan hidup bersama dengan aku di bulan Syawal. Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal di sebelum hijrahnya beliau 1.5 tahun kurang lebih, dan nanti setelah di hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Aisyah. Kata Aisyah, siapa gerangan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih bahagia dan lebih beruntung dari aku. Siapa? Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tidak ada yang lebih beruntung. Aisyahnya yang paling beruntung, karena Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan rumah tangga beliau sangat-sangat menyenangkan. Sangat membahagiakan. Dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Ini yang pengen dibongkar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dikikis habis, congkel. Keyakinan-keyakinan sampai di zaman sekarang kita ini masih ada orang-orang muslim dia mau mencari-cari waktu tanggal-tanggal keberuntungan. Oh, pasnya, cocoknya di tanggal sekian, bulan sekian. Sampai di negeri kita ini ada orang yang tidak mau nikah di bulan apa? Di bulan yang dijepit oleh dua lebaran. Barakallahu fikum. Ini bulan Syawal, Zulqa'dah. Barakallahu fikum, dan 10 hari di awal Dzulhijjah. Bulan-bulan ini tidak boleh orang nikah. Sebagiannya tidak mau. Kenapa? Karena itu tadi. Anggapan sial. Bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, angka-angka tertentu. La haula wa illa billah. Padahal muslim sholat. Haji, tapi pikirannya masih kayak gini model. Ima karena ketidaktahuan memang, atau karena kepala keras kepala. Sudah tahu tapi membangkang. Padahal jelas-jelas dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dianya sendiri juga mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kenyataannya tidak mau. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha senang untuk orang-orangnya atau perempuan-perempuannya pengen dinikahkan di bulan Syawal. Kita kembali berkelari. Wa an Usamah bin Syarik qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-a'rab fa qalu ya Rasulullah ana tadawa. Dari Usamah bin Syarik, saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi beliau, datanglah seseorang dari kalangan Arabi Badu. Faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Arabi ini bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh kita atau haruskah kita berobat ketika sakit? Walam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadallahi tadawau." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian kalau kalian sakit. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaa'a. Sunya Allah azza wa jalla lam yadh' da'an. Allah tidaklah meninggalkan satu penyakit illa wada'a lahu shifaa'a. Kecuali Allah juga meletakkan untuknya kesembuhan. Ghiradain wahid. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Kecuali satu. Para sahabat berkata, itu apa? Kata Rasulullah, al-haram, ketuaan. Orang mesti tua. Barakallahu fiik. Pasti tua. Walaupun dikatakan awet muda, bagaimana tetap suatu saat dia akan tua. Sama dengan jasad, barakallahu fiik. Walaupun bagaimana dikatakan kuat terus ini, tetap dia akan termakan oleh zaman. Walaupun rajin olahraga, walaupun rajin minum apa namanya jamu, walaupun tetap dia akan tua. Baik, jadi sudah menjadi sunnatullah. Orang akan menjadi tua dan renta. Walaupun sekuat apa sebelum itu, tetap dia akan tua. Rawahu Ahmad. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Berobat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa qad tadammanat hadhihi al-ahadith isbat al-asbab wal musabbabat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadis ini mengandungi penetapan asbab dan akibat. Wa ta'ala qawli man ankaraha, dan batilnya ucapan orang yang mengingkari sebab musabab. Wal amra bitadawi, mengingkari perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, dan bahwa pengobatan itu sebenarnya tidaklah bertentangan dengan tawakal. Kama la yunafi daf'ul adafu alamil ju'i wal atash, sebagaimana tidak bertentangannya apa? Daf'ul alamil ju'i wal atash wal harri wal bard bi adadiha, bagaimana cara menghilangkan rasa lapar dan haus? Ya dengan cara makan dan minum. Wal harrabal wal barad, menghindari diri dari kepanasan dan kedinginan, ya dengan cara melakukan kebalikannya. Kalau Anda panas ya silahkan berdingin-dingin ria. Kalau Anda kedinginan ya silahkan berusaha untuk mencari panas. Barakallahu fikum. Baik. Asbab ini sekali lagi tidaklah bertentangan dengan tawakal. Bala tatimu haqiqat tauhid illa bimubasyaratil asbab allati nasabaha Allah taala muqtadiyatan limusabbabatiha aqdaran wa syar'a. Bahkan tidak akan sempurna hakikat ketauhidan seseorang sampai dia menjalankan asbab yang Allah telah tetapkan, yang menjadi keharusan untuk dia mendapatkan akibatnya sebagai kadar dan syariat. Anda disuruh perang, kemenangan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, silakan berperang. Allah mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya tanpa peperangan kalian. Tanpa harus kalian capek lelah. Mampu. Barakallahu fiikum. Tapi Allah SWT memerintahkan kalian untuk menjalankan asbab ini. Baik. Wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul. Bahkan meninggalkan sebab, ini namanya apa? Ta'til. Yaqdahu fi nafsi tawakkul. Ini mencoreng tawakal seseorang. Karena asbab sesuatu yang zahir. Anda pengen makan, Anda pengen kenyang, ya silahkan makan. Karena Allah sudah mengaitkan antara sebab dengan akibat. Anda makan, Anda akan kenyang. Barakallahu fiik. Anda ngantuk, pengen seger, ya silahkan tidur. InsyaAllah bangun, Anda seger ulang. Ini asbab yang Allah kaitkan dengan akibatnya. Barang siapa yang meninggalkan sebab, maka dia telah mencoreng tawakal. Kama yaqdahu fil amri wal hikmah, sebagaimana juga ketika meninggalkan apa? Meninggalkan asbab, ini mencoreng perintah dan hikmah Allah di balik perintah-perintahnya. Wa yud'ibuhu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa min at-tawakkul. Dan bahkan barakallahu fikum, melemahkan tawakal dari sisi orang yang meninggalkan sebab ini mengira bahwa ketika dia meninggalkan sebab itu justru itu lebih kuat daripada tawakal. Fa in taraka fa inna tarkaha ajzun yunafi tawakkul. Baik. Fa inna tarkaha, karena meninggalkan asbab itu justru kelemahan. Paham? Justru kelemahan yang bertentangan dengan tawakal. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'ul 'abda fi dinihi wa dunya. Yang tawakal itu haqiqatuhu i'timadul qalb, penyandaran kalbu kepada Allah azza wa jalla untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya, di dunia di agamanya dan dunianya. Wadafi ma yadurruhu bi dinihi wa dunya. Baik. Dengan tawakal itu dia mencoba untuk apa? Menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia terhindar dari perkara yang membahayakan dia di dunianya dan agamanya. Wala budda ma hadzal i'timadi man min mubasyaratil asbab. Penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kejelekan harus ada mubasyaratul asbab, menjalankan sebab-sebab. Anda pengen sembuh silakan berobat. Anda pengen punya anak ya silahkan nikah. Anda pengen kenyang ya silahkan makan. Masya Allah. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyar. Kalau dia tidak mau menjalankan asbab berarti dia apa? Mu'attilan lil hikmah. Dia telah mengabaikan hikmah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda pengen masuk surga ya silakan beramal saleh. Karena Allah mengaitkan antara surga dengan amal saleh. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, walaupun amal saleh bukan satu-satunya sebab untuk Anda masuk surga. Karena orang kafir juga melakukan amal saleh, orang munafik juga melakukan amal saleh, musyrikin juga melakukan amal saleh. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Fala yaj'alul 'abdu 'ajzahu tawakkulan wala tawakkulahu 'ajza. Maka janganlah seorang hamba menjadikan ketidakmampuannya sebagai tawakal dan tawakalnya sebagai ketidakmampuan. Baik, barakallahu fikum. Maka ikhtilaf para ulama ini masih ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fala yaj'alul 'abdu 'ajzahu tawakkulan. Jangan dia jadikan apa? Jadikan ketidakmampuannya sebagai tawakal. Baik, Anda berdoa. Anda berdoa, Anda berusaha, dan Anda meyakinkan diri, dan Anda husnudzan terhadap diri sendiri, husnudzan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan husnudzan terhadap asbab yang Anda jalankan. Insya Allah, biidznillah, apa yang Anda inginkan akan tercapai. Baik, husnudzan terhadap diri sendiri itu apa? Baik, jangan minderan. Oh kita ini boleh, kita ini punya, mampu kita, kita ini begini, begini. Paham barakallahu fikum. Setelah itu dia tidak mau lebih bagus dari kondisi dan keadaannya sekarang. Baik. Semangat diri, barakallahu fikum. Saya bisa. Kalau Anda sakit, yakinkan Anda bisa sehat. Saya sehat insyaAllah. Dan tubuh akan merespon apa yang kita ucapkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Ya karena Allah Subhanahu wa taala Allah telah menyatakan ini. Baik, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap saya. Maka persangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sakit, bersangka baik bahwa Allah akan menyebutkan Anda. Kalau Anda kesempitan rezeki, kesulitan, berprasangka baiklah bahwa Allah SWT akan melonggarkan. Kalau Anda kesulitan, berprasangka baiklah bahwa Allah SWT akan memudahkannya. Yakinkan diri. Di posisi-posisi Anda, berbicara dengan diri Anda sendiri. Ajak bicara. Karena jasad kita ini lain dengan jiwa kita. Beda. Maka asbab ini adalah satu yang sangat penting. Tinggal kita belajar bagaimana caranya untuk sembuh. Harus belajar. Dan belajari apa saja asbab-asbab yang menjadikan tetap kita sakit supaya kita mendapatkan diri daripadanya. Itu termasuk asbab. Ya kan demikian. Bukan cuma doa saja. Anda harus mempelajari. Obat-obatan apa saja yang Anda boleh lakukan. Jamu-jamuan apa saja yang boleh Anda konsumsi. Atau bagaimana memperlakukan jasad Anda agar supaya sembuh tanpa obat. Ya kan? Karena Allah SWT memberikan kemampuan jasad untuk mengobati dirinya sendiri. Baik. Entah apa yang dikatakan oleh para atibba dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Yang jelas demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa jasad ini diberi apa? Kemampuan. Kalau tidak, kita ini sudah lama mati dan tidak akan pernah bisa kita hidup. Baik. Karena kuman, bakteri, virus ini macam-macam luar biasa banyak. dan dia sangat mematikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada jasad kita barakallahu fikum untuk menolak dan mengabaikan ini semua. Subhanallah. Jadi artinya semasa kita masih hidup berarti penolakan terhadap penyakit itu masih ada sesungguhnya. Begitu nyawa sudah melayang dan terpisah dari jasad, pada saat itulah semua penyakit, semua bakteri, semua apapun namanya bekerja dengan begitu cepat sehingga tidak sampai 1 kali 24 jam boleh jadi jasad orang itu sudah membusuk. Barakallahu fiik. 3 hari sudah meledak. Barakallahu fiik. Kalau lihat dan seterusnya. La haula wa quwwata illa billah. Para ikhtilaf para ulama fi tadawi. Kita kembali barakallahu fiik. Para ulama kita telah berselisih pendapat tentang pengobatan ini. Hal huwa mubah wa tarkuhu afdal aw mustahabun aw wajib? Apakah pengobatan itu dianggap mubah dan meninggalkannya lebih utama, atau mustahab, atau bahkan justru disunnahkan, atau bahkan wajib? Fal masyhur an Ahmad al-Awwal, masyhur menurut Imam Ahmad pengobatan itu mubah. Tayib li hadzal hadits wa ma fi ma'nahu, sesuai dengan hadis ini dan yang semakna dengannya. Wal masyhur inda Syafi'i ats-tsani, masyhur inda Syafi'i ats-tsani, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita ini sudah dikalahkan. Bahwa apa? Ilmu yang paling utama setelah ilmu syariat adalah apa? Ilmu tib. Ilmu pengobatan. Barakallahu fiik. Ilmu yang termulia setelah ilmu syariat kita ini adalah ilmu pengobatan. Baik. Karena ilmu pengobatan ini sangat luas, barakallahu fiik. Sangat luas. Hatta dzakara Nawawi rahimahullah taala fi syarhi Muslim annahu madhhabuhum, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarh Muslim bahwa ini madhhabnya, yakni sunnah berobat, wa madhhabu jumhuris salafi wa ammatil khalaf, dan bahkan ini termasuk madhhab jumhurus salaf dan aimatul khalaf. Wa ikhtarahu al-wazir Abu al-Mudhaffar qala wa madhhabu Abi Hanifah annahu muakkad hatta yudawi bihi al-wujub. Barakallahu fikum. Hatta yudani bihil wujub, afwan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan muakkad, ditekankan pengobatan itu, berobat itu ditekankan sampai mendekati wajib. Hukumnya mendekati wajib. Qala wa madhhabu Malik annahu yastawi fi'luhu wa tarku. Imam Malik sendiri mengatakan sama saja, boleh dia berobat, boleh juga enggak. Fa innahu qala la ba'sa bit tadawi wa la ba'sa bit tarki. Boleh berobat, boleh juga tidak berobat. Bukalah syarikat Islam leis habi wajibin in jamahir a'immah. Pengobatan ini adalah usaha upaya, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh seseorang meringankan rasa sakit atau berusaha untuk kesembuhannya biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai sekarang ini barakallahu fikum orang mengkaji tentang masalah puasa. Puasa dalam bentuknya mereka, puasa yang tidak makan tapi boleh minum. Yang intinya dalam syariat kita, karena puasa ini barakallahu fikum ada yang dilakukan oleh orang karena tujuan agama, tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun efek positifnya akan ikut biiznillah tabaraka wa taala berupa sehat. Barakallahu fikum. Ada juga orang puasa karena memang pengobatan. Di zaman sekarang ini orang pelajari puasa untuk pengobatan dan kesembuhan. Wah, ada wakek. Barakallahu fikum. Wakek. Dan ketika orang sakit sesungguhnya tidak boleh dipaksa makan karena jasad ini siap. Nih, energi yang ada dalam jasad adalah dia berupaya untuk memberikan pengobatan maksimal terhadap penyakit yang masuk. Ketika apa? Ketika perut tidak banyak karena makanan yang kita makan itu banyak menyerap energi. Memang makanan yang kita makan bisa memberikan kekuatan, barakallahu fikum, tapi harus ada tenaga untuk mengolahnya. Baik, harus ada tenaga untuk mengolahnya. Maka pada saat barakallahu fikum makanan ini tidak ada dalam tubuh kita, artinya kita puasa, justru tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan. Tenaga yang dibutuhkan barakallahu fikum untuk melakukan proses pencernaan tidak disalurkan ke sana, tapi disalurkan untuk proses perbaikan dan penyembuhan. Barakallahu fikum. Alhasil, apapun yang dilakukan oleh orang sekarang tentang puasa, ada puasa 12 jam, ada puasa berapa jam, pokoknya ada 24 jam, ada yang lebih, ada yang kurang, alhasil intinya tidak makan. Barakallahu fikum. Cuma minum tok. Dengan alasan untuk melakukan penyembuhan. Alhasil barakallahu fikum, kalau hendak Anda melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk puasa, silakan Anda melakukan. Anda sehat biidznillah tabaraka wa taala, tidak ada yang lebih afdal dari itu. Baik. Anda tidak makan tapi Anda dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang hanya mengharapkan kesehatan saja, barakallahu fikum, dari tidak makan dan minum, dia tidak akan dapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Banyak puasa, insyaallah Allah akan memberikan kesehatan. Baik, dan ini sudah dikaji dan dipelajari oleh para atibba dan dokter di zaman sekarang ini. Wa qala syekhul Islam laisa biwajibin inda jamaahir al-a'imma wa inna ma aujabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Kata syekhul Islam, bukan wajib pengobatan itu. Baik, inda jamaahiri al-a'immah, yang mewajibkannya sekelompok dari kalangan pengikut al-Imam Syafi'i dan pengikut al-Imam Ahmad. Qalu fa qama Ukasha ibn Mihsan, maka berdirilah Ukasha ibn Mihsan, huwa bi dhammil 'ain Ukasha wa tasydidil kaf Ukka wa Mihsan bi kasril mim wa sukunil ha Mihsan wa fathis sad al-muhmalatain. Ukasha ibn Mihsan ibnu Hurfan biudamil muhmalati wasukuni ra'i, muhmal ternyata tak bertitik, wasukuni ra'i wa ba'daha musallas. Barakallahu fikum. Hurfan al-Asadi min Bani Asad ibnu Huzaimah kana min as-sabiqina ila al-Islam. Ukasha ibnu Mihsan termasuk as-sabiquna al-awwalun. Wa min ajmalir rijal, termasuk orang yang paling gagah tampan pada saat itu, Ukasha. Hajara wa syahida Badran wa qatala fiha. Beliau hijrah bersama dengan Rasulullah dan beliau hadir dalam perang Badar dan berperang. Ustushida fi qitalir riddati ma Khalid bin Tulaiha. Ma Khalid bi yadi Tulaiha al-Asadi sanata 12. Wastushida, beliau mati syahid pada perang melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid. Beliau mati syahid di tangan Tulaiha al-Asadi. Barakallahu fikum. Yang aku jadi nabi juga, barakallahu fikum. Di tahun 12, tahun 12 Hijriah, thumma aslama Tulaiha ba'da dalika, kemudian Tulaiha masuk Islam setelah itu, wahasna Islamu wajahadal furs biyaumal qadisiyah ma'a Sa'd bin Waqqas, dan Tulaiha sendiri masuk Islam dan berperang melawan orang-orang Persia, barakallahu fikum, di hari Qadisiyah bersama dengan Sa'd bin Waqqas. Wastushida fi waqatil jisr mash'al mashhur, dan Tulaiha ini mati, meninggal dunia, mati syahid di perang Jisr, waqatil jisr, di perang jembatan yang masyhur. Tapi perang melawan orang-orang Persia. Qulu bakala ya Rasulullah, ud'ullah ya jalani minhum, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk aku dijadikan termasuk 70 ribu itu. Qala anta minhum, Wal Bukhari bi riwayatin faqala Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah termasuk di antara 70 ribu itu. Wa bihi talabu du'a'i minal fadil. Di hadis ini juga bolehnya minta didoakan oleh orang-orang yang utama. Qalu tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdirilah seorang yang lain. Barakallahu fikum. Dzakarahum baham fala hajata bina ilal bahri an ismihi. Kita tidak perlu, tidak butuh kita mencari tahu siapa orangnya. Tapi yang jelas ada seorang berdiri. Faqala, maka Rasul mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Dia pun mengatakan sama seperti yang dikatakan Usyah. Ya Rasulullah, udullah ya jalani minhum. Tapi Rasul mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Qala Qurtubi lam yakuna indasani minal ahwali ma kana inda Ukasyah. Berkata Imam Qurtubi, orang yang kedua ini ya kondisinya tidak sama seperti Ukasyah. Falidzalika lam yujibhu, oleh karena itu Rasulullah tidak menjawabnya. Idza ajabahu la jaza ayatul badalika kullu man kana hadira. Seandainya boleh, maka semua orang yang hadir di situ akan meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Tapi pengedar salasal amr fasadda al-bab bi qawlihi dzalika antaha. Tapi maka akan terus saya juga. Padahal boleh jadi antara mereka tidak memiliki kelebihan dan keutamaan barakallahu fikum untuk menjadi bagian dari 70 ribu itu. Kemudian mungkin kecewa, mungkin yang sakit hati, maka Rasulullah langsung menutupnya. Sabaka kabiha Ukasyah. Baik. Orang yang berdiri tadi wallahu alam, kita tidak tahu apakah dia berhak atau tidak berhak untuk masuk. Yang jelas Rasulullah menutup celah untuk orang terus-menerus meminta saya juga. Qala al-musannif rahimahullah taala wa fihi isti'malul ma'arif wa husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif di sini, fihi isti'malul ma'arif. Ma'arif ini ungkapan-ungkapan yang barakallahu bikum yang bisa mengenakkan orang lah. Barakallahu bikum, tanpa menyinggung perasaannya. Wa husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi indahnya mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu taala bihi masail. Alula ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Kita dengan bab ini mengetahui bahwa ternyata manusia dengan ketahuin memiliki ketingkatan-tingkatan. Ada tingkatan ketahuin yang dibawa, di atas lagi. Ada memang hebat tingkatan ketauhidannya. Tani ma makna tahqiquhu, makna tahqiq tauhid, maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Asani sanahu subhanahu wa ta'ala Ibrahim bikauni lam yakun minal musyrikin. Pujian sanjungan dari Allah untuk Ibrahim bahwa Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Yang keempat, sanahu ala sadatil auliyai bi salamatihim minasyrik. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada tokoh-tokoh para wali karena terbebasnya mereka dari kesyirikan. Al-khamisah, qawlu tarkir ruqyati wal kay min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah, ini tidak minta untuk ruqyah dan tidak melakukan pengobatan kay, ini termasuk apa? Praktek pengamalan ketauhidan. Ini kesempurnaan tawakal. Salisah, qawlu jami' li tilka al-khisali huwa tawakkul. Yang mengumpulkan semua kebaikan itu adalah tawakal. Tidak minta ruqyah, tidak mengkait, tidak dikait, dan juga apa? Tidak tatayur. Yang mengumpulkannya itu adalah tawakal. Karena tawakalnya dia tidak meminta bantuan orang untuk merukyah. Karena tawakalnya dia tidak mengharuskan dirinya untuk melakukan pengobatan yang sangat berat. Karena tawakalnya semua tatayur-tatayur yang dia dapati selama ini dia tinggalkan. Bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Keluar dia dari rumahnya untuk mencari rezeki. Asabi'a umku ilmi sahabat li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu para sahabat dengan pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan mendapati dan tidak akan meraih martabat itu, tingkatan mulia itu, kecuali dengan beramal. Baik. Asamina hirsuhum 'alal khair. Maksudnya 70 ribu itu tidak akan bisa kita raih kecuali apa? Kecuali dengan amal saleh yang begitu luar biasa. Baik. Asamina hirsuhum 'alal khair, semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Tasya fadilatu hadil umma bil kamiyati wal kayfiyah. Keutamaan umat ini secara kualitas dan kuantitas. Barakallahu fiikum. Banyak dan berbobot. Barakallahu fiikum. Al-ashirah fadluhu ashabi Musa. Fadlat ashabi Musa. Keutamaan pengikutnya Musa. Al-hadiyata asyara ardul umami alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkannya seluruh umat dan rasulnya, nabinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyata asyara anna kulla umatin tuhsyaru wahdaha ma'anabiyaha. Setiap umat akan dibangkitkan bersama dengan nabinya. Al-hadiyata asyara qillatu man isbabil qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang-orang yang mau mengijabah memenuhi ajakan para nabi. Ar-rabi'atu asyara anna man lam yajibu ahadun ya'ti wahdahu, bahwa nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali dia akan datang sendirinya saja tanpa pengikut seorang pun. Al-khamisatu asyara samaratu hadzal ilm, buah dari ilmu ini, wa huwa adamul igtirar bil kasra, tidak bolehnya kita apa tertipu dengan banyaknya jumlah. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan jangan gentar hanya karena sedikitnya orang. Sedikitnya orang yang melakukan kebaikan, jangan pernah gentar kita karena sedikit, dan jangan tertipu karena banyak. Tipu banyak orang, masa salah semua, masa sesat semua. Ya kalau memang sesat, sesat. Bagaimana lagi? Asalisata asyara ar-rukhsatu fir ruqyati min al-'aini wal 'umah, rukhsah. Ya, ini keringanan untuk meruqyah, melakukan pengobatan ruqyah dari apa, penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan hasad dan apa, dan orang yang tersengat binatang bersisa. Asabiata asyara umku ilmi salafi liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza, betapa dalamnya ilmu salafun salih dengan ucapannya qad ahsana man intaha ila ma sami', telah berlaku baik orang yang melakukan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu, akan tetapi telah sampai kepada kami ini dan itu. Fa ulima anna alhadits alawwal la yukhalifu tsani, diketahui dari sini bahwa hadis yang pertama tidaklah bertentangan dengan hadis kedua. Hadis yang pertama bolehnya meruqyah, paham barakallahu fikum, dan bolehnya diruqyah. Tapi hadis kedua yang tidak boleh adalah minta diruqyah. Paham barakallahu fikum. Sudah selesai pembahasannya kemarin. As-samilata asyara bu'du salabi an madhil insan bima laysa fihi, jauhnya salafun salih dari pujian-pujian manusia yang dia tidak miliki. Saya melihat tadi malam itu ada bintang yang jatuh, cuma pada saat itu aku tidak sholat. Ya kan? Boleh jadi, dia lihat, kan dia sholat memang ini, sholat. Kemudian dia lihat. Barakallahu fiikum. Karena sebagian salafun salih, sebagian pendahulu kita salafun salih, ada yang sholat di atas atap rumahnya. Paham barakallahu fiikum. Di atas atap rumahnya. Di atas loteng. Ya, mereka langsung bisa melihat langit. Mereka tidak mau dipuji. Baik. Dengan apa yang tidak ada mereka lakukan. Adapun mereka lakukan tetap tidak mau dipuji. At-tasi'ata asyara, karena bukan itu yang mereka inginkan. Yang ke tasi'ata asyara, yang ke 19, qulu anta minhum alamun min alamin nubuwa. Ini tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau bisa memastikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ukasha termasuk orang yang 70 ribu itu. Al-ishruna fadilatu Ukasha, keutamaan Ukasha radhiyallahu taala anhu. Al-hadiyata wal ishrun istimalul ma'arid, bolehnya kita memanfaatkan kata-kata ta'rid. Ta'rid itu ucapan yang barakallahu fikum, yang orang lain memahami apa yang kita ucapkan dengan pemahaman yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ta'arid. Baik. Tidak langsung barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak langsung, oh tidak, ente tidak termasuk, oh tidak boleh anda minta didoakan, tidak. Paham barakallahu fikum. Rasulullah SAW memanfaatkan kata-kata yang bijak. Paham berlaku. Kata-kata yang bijak. Sabaqaka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Bukan berarti Anda tidak termasuk yang 70 ribu itu. Bukan pembahasannya dia berhak atau tidak berhak. Tapi pembahasannya adalah supaya orang tidak terus-terus saya juga ya Rasulullah, saya juga. Maka ditutup oleh Rasulullah SAW. Sabaqaka biha Ukasha. Kemudian yang terakhir, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, betapa indah, mulia, agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti beliau alaihi salatu wassalam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.